السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، hadirin muhtaramin, para kiai, para alim, bapak-bapak guru ingkang estu kula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, aparat TNI Polri yang saya hormati, sahabat-sahabat untuk arum, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat tidak sini bilang suwalan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sakit suan bapak ibu yang melarak kalau dikulah ngomong melarak kalau kelingan mawadah berkoponaan kalau rin dan mawadah saat ada kita mesin mawadah, itu sangat begitu dia. Kalau ini ada bunyi, tak pikir ada begitu. Engkang, kalau yakin, mergo dan marak niki kata sekolah saya. Milo, kalau yakin tiang-tiang marak niki, insya Allah tiang-tiang engkang termasuk golongan tiang engkang seneng ngaji kami. Amin. Ilang mitrot metodologi ngaji kula niku, lak ngaji ketemu wong apik niku jauh lebih gampang ngajine daripada ngaji ketemu wong elek. Jadi lak ngaji ketemu kaya wong jenengan ngoten niki ngambune dalil mboten utuku ila sabili rabbik niku mboten. Utuku ila sabili rabbik niku lak kula ngaji teng lokalisasi niku utuku ila sabili rabbik. Soalnya saat ini kata tiang niku ngaji mis dalil niku nopo salah menempatkan dalil. Kudune ngaji ini ketemu sopo dalile opo, ketemu wong liya dalile kepiye niku saat ini kata sing salah. Contoh beberapa waktu yang lalu kula niku nopo undangan pengajian, yang mengadakan pengajian itu ibu-ibu muslimat. Ibu-ibu muslimat. Kula mohon matur teng kota wau, kenapa beda ini muslimat kalau fatayat, lah muslimat yang beli balsem, fatayat yang beli parfum. Fatayat itu parfum, orang tua-tua muslimat itu biasanya yang beli remason, minyak angin. Paling tua ada fresh care. Lah fatayat itu, sanggali cincin muri, lah muslimat sanggali cincin katol. Fatayati, SDSP, semua depan, semua belakang. Yalah muslimat ya, STMM, setengah buang main mati. Lah, ibu-ibu muslimat ini ngatur ibu lo ngaji. Temanya ini lucu. Temanya kewajiban suami kepada istri. Kamu kok singgawi pengajian itu poro widok poro istri. Kok temane pengajian kewajiban suami kepada istri. Niki menurutku niki mesti tema yang salah. Kudune lak singgawi pengajian iku wong wedok, ya temane kewajiban istri kepada suami. Lak singgawi ngaji wong lanang kewajiban suami kepada istri. Lah niki kualik singgawi pengajian wong wedok, kok judul pengajian iku kewajiban suami kepada istri. Lari ku pulang terus-terus kayak ngaji nih. Begitu ibu-ibu mulai pasti bujuknya dilok kayak pak rumok no kupeme. Kita tuh rasanya kita lah pulang ngaji babakan nanti aku pulang kumpulnya namanya pengajian saling bid, pengajian suami istri berimbang. Ini berimbang ngambil ngomong tegane tak kalau ini imbang. Kok rumahnya mirip sama lagi? Waduh, orang mukmin. Mas Rafi dong, ya? Turun, jenuh sok. Jenuh sok. Teponio. Ya, teponio. Kiri saya takon, jadi rada terdas gitu. Bu Pak, al jannatu tahta adamil ummahat. Niku dalile ibu napa dalile anak? Dalile anak. Jawaban deh. Anak. Lah posisimu sebagai anak, jawaban al jannatu tahta adamil ummahat itu adalah dalil untuk anak. Bagi saya nopo surgane anak tergantung hormat marang wong tua. Tapi lanjut dengan posisinya dadi wong tua, jawaban niki dalile wong tua. Bagi saya nopo surgane anak tergantung kelakuane wong tua. Jadi lanjut dengan dadi wong tua, maca aljan atau tata adam umat, le rumana kuping njenengan salah. Iki dalilku supaya apa? Supaya sing tak lakoni iki iso nyogake anak. Tapi sebagai anak jenengan aku di ngomong iki dalilku supaya aku gelembur maka wong tua. Jadi banyak orang itu menjajah orang lain dengan dalil sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini kok ora kena anak kula aljannatu tahta aqdami ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anakku cerdas kok takon apa, saya mau tanya apa nih, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Oh momen dasar. Apa jawab? Ya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Ngerti-ngerti ya. Kabayiran. Maka kula ngaji kali jamaah umum maka ini menurut kula niku luwih gampang daripada kula ngaji kali mbak-mbak di lokalisasi. Kali mas-mas sing gaweane mabuk, sing gaweane minum, sing gaweane ngloce, sing gaweane oplosan sak pitul. Bahkan kemarin ku tau ngaji niku nyuwun sewu komunitas banci sejuta. Dadi sing ngaji bincang-bincang kaya tangan ora bincang bentes. Bentes. Ya jenenge macam-macam kae. Jenengmu sapa? Sucipto. Apa kuwi Sucipto? Susune lancip diganti. Jenengmu sama susu ki, apa? Etoe susu bunuh kaos kaki. Lucu-lucu lah kalau kasih lebar. Ajak sholat lagi lu. Ayo sholat aku ngimami gue dan ngimamin gue. Mau? Lalu kalau mungkin lah gue sing ngimami gue lo betul susu betul bapaknya gue sing. Padahal catatan. Ayo sholat mau? Lalu kok orang gue ruko? Kalau catatan gue catatan. Kok ngamen kok kan gue ruko? Ini gitu loh, Pak. Yang nongkir. Eh, kalau orang mati jenengnya kok alman dulu. Wong itu mati jenengnya kok alman rumah. Lah baji mati aluminium. Kalau ini umbuh pokoknya wong, pokoknya menungso itu apa yang belajar ngaji. Mbuh baji, mbuh lanang, mbuh apa. Ngaji. Soalnya ini ibu yang ngaji pada karawa itu. Lah, makanya Bapak Ibu rahimahullah, ibu syukuri bareng-bareng, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senajan to Jawa rada krimis aja nganti ndadekke atine jenengan susah. Supaya atine awake dhewe iki tetep ta'alluq billah nyambung kelawan Allah Azza wa Jalla. Terus jenengan dadi panitia kok peni pengajian dalu menika kok udan jenengan susah. Jenengan ra bakal cedak karo Gusti Allah malah justru atur saking Gusti. Diudani alhamdulillah. Muga-muga ademe hawa dalu menika dados tolak bala panase geneng rokok. Amin. Muga-muga sesuk jenengan teng surga, kula teng surga. Lan kula teng surga jenengan dereng wonten insyaallah jenengan ing wong goleki, lan jenengan wonten wonten jenengan mang goleki. Tapi awake dhewe kita ora bakal ketemu ning jero surga. Soale apa surga mung isa aku ning dhuwur. kerek muka canggamu. Alhamdulillah. Terus itu sing paling angel niku lak saniki ngisi komahke artine awake dhewe iki tak urut bilah. Kula ora dicrito lak kali mbak mbak e mas mas sing ngarep niki mesti kula tau ngono niki. Niki kok kula ngaji teng WC mau. Gitu lah. Jenenge kindilia. Kindilia itu soalnya sandul kon ngintil. Kalau jamaah pulau terlujur itu namanya Al-Kintilia. Pulau-pulau itu enggak boleh jeneng aku tuara kok pondok ya koraji. Masjidnya Al-Bejaji. Jamaahnya Al-Kintilia. Atau apa nih kali ya Pak Biai ya. Kok jenengnya Al-Kintilia ini apa? Soalnya sanggol-gol ngintil. Ngomong ngintil soalnya cilik. Lah gede makan. Sholawat gondo arum sampai ini orang-orang jenengnya anakku jenengnya Arab sapa Muhammad Jahannam Muhammad Jahannam orang-orang kuliah malah jenengnya Siti Khoina Siti Khoina jadi saya berhenti absen orang ini ngajuk itu Allah dikoncon itu anaknya jenengnya gaul Michael Ahmad Subjo. Kalau orang mau Inggris, what is your name? My name is Michael. Ketemu wong Arab apa ni manis muka ismi ah. Ketemu wong Melarat tak ada jenengmu solo. Jadi tanda merah. Jadi kalau aku lagu dua warna, lagu warna. Senajan tu anak kulo jenengnya apa tu aku tu. Anak kulo aku jenengnya Mufti Nabil Ulaiya Mekka Maulana Habibur Rahman. Kulon gawe jeneng kono sejarahe kulon niku anak kulon siji umur 10 tahun orang biasa. Tapi loro dilote kali wong Arab. Tapi April. Ujungmu piro? Kula jawab ila wae apa baru siji tok. Goblok. Coba loro muni kok. Wong loro gede dhuwur kok bojone siji. Lah wong Arab iku sopir taksi mau bojone loro. Loro kok ndelok sopir taksi aku ora mati. Ora sopo kare pas-pasan bojone loro aku sing gak kok siji. Senang jauh saya ngantri ke pulau kata iya iya iya iya iya tapi kan tamatnya kan aku lagi kalau orang katanya aku makin bisa keracunan susu kan yang puasa pulau ini saat ini zamannya zaman akhir saya jadikan dia ini orang mana kelama mau itu orang mana ngeribet mau itu karena ini mau itu di DM pulau dan Instagram kok wedok-wedok niku ya Allah. Ora duisen to. Nek uwame foto macam-macam rokok niku wah, niku wong iki ya. Apa masalahnya aku kaya ngene? Kan aku ngumpet. Sakjane kok wedok duisen tenan apa? Lah, kan takon nang sing kulo. Kulo niku tau ngaji ning Jawa Tengah. Kok itu rampung itu dirame wong wedok. Gus, mau pulang mana lagi? Ya Allah, malah ditawar-tawarin. Kok malah mau mencoba suwe-suwe nyanyi? Tak ditawarin itu kan aku malah peti. Sing biasa nawak ini lo, deh, lah ya. Kok lo mungkin jelok kan rapi? Karena aku rapi kalau bawa lo kroto. Nah, bujo gue lo sendiri ya. Kok mau bujo ini siji? Lah, aku kira baru satu. Dinya, oh, pantesan bujo ini mau siji, wong anaknya mau siji. Akhirnya kurang jangan dengar kapan ya Allah nubi cara ni tujuh puluh butuh matang. Aku di kamar mulai tujuh puluh nubi atas puluh ngomong bunda, gitu kan. Kau ibu dengar kapan jangan jual anak. Kau ibu butuh matang awas orang. Langsung tujuh puluh dan gitu kan. Kau ibu jangan dengar kapan kurang jual matang. Kau lama ngomong dia aku neng aku ibu rokok bah. Langsung jual rokok. Lala, kalau mulai itu bujuk kalau matang nabi. Jadi nopo kalau jenengi mekan itu soalnya matangnya pas kalau umroh, lahirnya pas kalau haji. Milo kalau jenengi mekan, lo kaca. Pak jeneng mungkin lucu, jeneng sok basuki, lo bajingan basuki deh. Kalau basuki. Ini kau bikin ini kau. Ini jawab perkara orang kalau Fitri mau apa? Jadi semua. Nah, bila ni orang cakap, kurang tahu cerita kali macam macam ni. piye carane ngaji niku akhire ta'alluq billah. Mila dawuh kanjeng Nabi lah anae ku bimujala satu ulama pasti mai kalam itu kan. Kowe ngaji karo ulama rumoke omongane al-hikmah. Dadi nyuwun sewu, awake dhewe kumpul kali ulama niku mun pah. Niku dawuh kanjeng Nabi. Bahkan Al-Quran mengatakan takwalah karo ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Ahli zikir itu kan ulama. Ulama itu kategori ulama itu apa? Miturut Al-Quran. Kan dipun wastani ulama ini kok ciri-cirinya adalah innama yasyallah min ibadiyil ulama. Sing jenenge ulama itu wong sing paling ngerti karo Gusti Allah. Dadi nyuwun sewu wong alim tapi ora ngerti karo Gusti Allah itu bukan ulama. Lah cara Imam Al-Ghazali ulama kiai niku sinten alladzina yanzuruna ilal ummah bi ayyir rahmah. Mereka yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mila tamu nek kiai niku macam-macam. Pondok kula niku belas rata sepi saking jamaah, saking tamu. Sing SMS WA asisten kula niku nyuwun saya sedina njaluk jadwal ngaji niku minimal 15 nganti 20. Njaluk ngaji ning yo kurang ajare wong sakniki lak cara ngaturi kiai jaman biyen ku sowan kiai. Sakniki ora WA. Bahkan melalui inbox ning Facebook bajingan ra. Kadang-kadang ngaturi inbox kula apa? Gus, tanggal iki kosong apa mboten pun isi. Jawabane kadang-kadang apa? Menawi Gus Mita mboten saged putu mumpro digoleki kiai. Kowe pertama kali ngaturi aku kok ngaji suwe-suwe kok dadi panitia lho. Panitia lho. Lah kalau biar ngaturi Mbah Ahmad Khalil niku sowan teng pondoke Mbah Ahmad Khalil teng Bangkalan mriko. Mbah Kiai kula badhe tahlilan mengeti 100 dina SMS dina bapak kula sowan. Saiki SMS malah ada teng telepon bapak. Nah, ngaji tenan. Kula biasa. Teng pondok niku nyuwun sewu. Wong sowan niku dari semua kepentingan. Polisi teko, Gus mang ngomongke Pak Kapolda kula pengen pindah teng mriki. Gus kula pengen sekolah SAG sertifikasi alih golongan. Kok ora polisi kok. Kula tuh iso polisi lawan macam-macam kali. Tak ajar ben jero turun kali kula. Jadi kula ngomong polisi Indonesia tadi ngapi kabeh. Amin. Tapi sing paling ngapi ono lho. Kok iso patok polisi karo polisi itu. Apa dan ngaji iki apa? Sugeng-sugeng Pak Taufik mung sugeng. Amin. Siap-siap lho, aku lah mati siap, aku mau mati bawa dia, aku mati siap. Jadi lah mati yo, kudu siap. Senang jatuh Pak Taufik kulit tua daripada pulau Winom daripada Pak Taufik bisa jadi si mati Taufik bisa. Jadi anti ini kita caranya tak alut bila, caranya ini pun kudu nyambung. Nyambungnya kali sini dan kali ulama. Kalau apa ngajak canggung kan mesti acara selanjutnya ngedoke kok kembang. Di fikri mau. Tri, ini saya kopi ini masih agak biar. Nanti jangan-jangan kopi semua. Menurut saya panas tanpa gula. Ini kopi aja kopi susu. Nah, kopi susu lah ya. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Kopi ya? Masa kopi ini yang paling larang? Apa lagu ibu? Iklan kopi ini ngaku sih kaki. Kopi ini kapal lagu, dibuka kopi ini orang-orang kapal lagu. Kopi, apa ini? Kopi ini waktu dua kopi ini orang-orang luar. Saya jujur iklan ini mau siji. Sarung gajah dibuka sarungnya orang belalai. Si Allah belalai, Pak Fikri belalai ni Allah. Berhasil. Pokoknya saya minta panggung gak kopi Fikri mana pokoknya. Cuma yang biasa tu lah hati ya. Gaya tenang. Anak siapa ni? Jangan-jangan anaknya kamu, anak itu nali kiasu demang gitu. Kiasu demang gitu ni tu singgah reok. Ya kan demang itu. Ini kemudian api dalamnya Majapahit zaman Prabu Wijaya. Waktu sangka Majapahit mergo ra trimo Prabu Wijaya ra trimo kalau putri campak. soalnya berani si Kiai Imam Putri itu ngerti masuknya Putri Campa itu untuk mengislamkan Majapahit. Bila Brawi Jaya ini ditinggalkan kalau Ki Ageng Demang itu soalnya Ki Ageng Demang itu nyuwun sewu tokoh agama Hindu. Bila ngoro teng Ponorogo sing nyebarke agama Hindu pertama kali itu namanya Ki Ageng Demang itu. Tapi akhirnya dakwah Ki Ageng Demang itu niku ora iso berlanjut soalnya diindek karo Betara Katong. Lho karo Betara Katong pe Hindu ora mesti menang ora mesti kalah. Akhirnya Betara Katong ngrabi anake Ki Ageng Demang itu sing jenenge Niken Garani. Kalau Niken Garani ini senjata bapak ini dicolong akhirnya Ki Demang itu kalah. Tapi menurut bahasanya Betara Katong supaya pendereke Ki Ageng Demang Kutu niku orang ngamuk diarani Ki Ageng Demang Kutu niku mboten mati tapi mukso. Mukso niku pas dina Jumat Wage. Mila miturut wong-wong abangan dan Ponorogo Jumat Wage itu hari yang mengenaskan soalnya ilangnya Ki Ageng Demang Kutu. Kalau ngono ya aku lak ngelawan wong-wong kalah ora iso kalah jamak dua anake mati. Ora pilah ku bujuke rebutan. Soale Mas. Akhire jam 12. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Amin. Kopi kering atau kopi panas. Karena aku harus tekan bisa berdekan ngopi tekan nyatakan ngopi panas mulai mesti aku mulai nganya-nganya jodoh seger tahun tua selalu ada Nabi Muhammad Aladina yang juruna ila umar bi aidir rahmah. Kiai niku ora kena duwe sengit, kiai niku ora kena duwe rasa benci, kiai niku ora kena duwe rasa strek hasud sak pituruté. Ora kena. Mula nggih kula niku sing teko calon wah, calon DPR, macam-macam karo calon presiden. Ana bocah jomblo, golek bojo, rondo ora dine. Ana ora bayar SPP, anake lara, mateng ora lair-lair. Bisa niku susu nih. Wah, ini ngatur apa? Pujungan ku serang dorong di rumah sakit. Orang, matu-matu bayinya pripun, bimbian salahmu. Loh, kok salah kok pripun? Soalnya ku bimbian zaman dujumu matang tua, ku jarang kirim mik. Bila cara sunah di dokter, anak bujungnya matang tua, ku dikirim mik, ku matu regang. Niku bener niku kan duwe masalah soalnya teng kiai sing kula kawatirke duwe masalah soalnya teng dukun. Dukun. Anak kula bojo kula ora teng pripun iki? Gampang sambat iki. Apa to? Sambat. Sambat. Niki napa? Bapak iki. Kala sambatane karo Fikri. Ora level iki. Fikri cepet. Kayu bakal pawasa. Para sampo. Aku tremas. Tremas salah mas. Lah, aja nganti jenengan ketemu kula hanya gara-gara diuji karo ujar. Ndak iki jenengan aku kali Gusti Allah. Iki lak kula sering matur ngeten. Kula nyuwun jeneng, kula ngomong ini orang ngerasani kaya, kula orang ibu jenengi kaya sopoh. Kadang-kadang kaya ini ku ngajar, kaya kan cedak karo Gusti Allah, kan percaya karo Gusti Allah, tapi kadang-kadang kaya ini batal kaya omongan ini. Kita harus percaya dengan Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Terus, wakin kaya tengah wakin, kalau kita pengajian, jamaah ini ditimbuni. Lih, 12 yang pondok aku main pengajian. Ya kula kiai ini batal lagi cangkumi diri. Lah wong mau dikandani kan percaya karo Gusti Allah kok pengajian jeluk beras ning umate. Mila bedanya Kanjeng Nabi kalau kiai itu nopo? Kanjeng Nabi itu Kanjeng Seto umati umati umati. Kanjeng Nabi lali lo yang umat yang rekoso. Kanjeng Nabi lali lo yang umat yang nunggung nerokok. Kanjeng Nabi lali lo yang umat yang bodoh nopo surga. Ya ya saya ini mau umati awal je sehat es umati umati umati. Umatku aku banget pondok di semene. Umat ini mek pengajian akhir salah mek imtihan iki endi berase sampun. Mila kula sendiri Pak, alhamdulillah kula gawe pondok nembe 7 taun pengajian nembe 6 taun dugi dinten niki plus kula 2 taun gawe jenenge proposal, kula 2 taun ngadepke kontrak impak, kula 2 taun jalur-jalur karo jamaah sing dipuji sinten Allah. Tapi demo, gue lu tak boleh kayak yo, kalau gue tapi. Salam ada Nabi Muhammad. Oh, kalau kita jago, lalu ya baru dengan enak. Masih zaman ini lah. Artinya gue tuh tak harus bina. Aja nanti batal itu ngaji gaya kok ibnu atau ilah asalkan dari kau mata wakwa matrabun anta tolibuhu birokika wala kaya sorong matrabun anta tolibuhu binapsika lakuin dia atau ngaji percaya kalau Allah aja percaya kalau manusia terus kami lagi tapi kadang-kadang saya model mata ibu dibatalki kalau peraturan ini. Bila pulau ini kalau orang tak bagus, nampak orang proposal pulau enten bantuan, pasti pulau tolak. Isin lah kalau istimewa. Isin. Jadi kadang-kadang ngajari tauhid tapi batal lagi tauhidnya, ngajari iman batal lagi iman. Bila, ayo, kita nol. Muka-muka bisa lebih maringi kuat akan satu dari apa pun jalur. Isin. Pulau itu kadang-kadang orang pondok rebutan sumbangan, isin. Wes toh. Sing paling nyebain itu no kula ngomong gonggo gak terjadi di kolong panti-panti asuhan kadang-kadang ngumpul ke bocah yatim sak oke-oke ditumpuk di alat jadi proposal begitu duitnya oleh kadang-kadang gak gimana memamerkan anak yatim malah duitnya adalah untuk tuku mobil pengasuh ditulisi panti asuhan apa demis mamanya sementara anak yatim ini gak diomeni. Iku lah podo karung gawe obor-obor demi neropo, nah aku dibilangin. Bila kaya gue ngomong itu, nah gue kisah dilem kisah dan dikia ini. Sumbut deh, ngaji ini gue bisa kudiri. Tapi bisa kok, lah sampai panitia nali ranya noni, gue harus bisa kudiri. Gue lagi nanti gue lagi. Kalau ngelarang udah aku ngaji, sekarang apa rasa noni setelah pokoknya polsek lapor polisi. Lagi iya loh, kan mandor kau lapik pasal 37 8 perni opan. Saya sendiri amplop soal tapi diberi ke panitia Gus. Wih benar-benar 372 penggelaran. Saran Gus di sini titik benar-benar 335 perbuatan tiga penyelenggaraan. Kalau tidak para bawa tak apa KBP aku kalau dia nya bawa polisi. Jadi artinya ini kudu tak alut bilang. Soalnya apa jenengan ajeng kula ajak pahami Israf Mikraj. Lah ati kula nyambung karo Gusti ora bakal paham. Malah mustahil opo Israf Mikraj. Aku ora percaya. Ya padha kalau kula ketemu wong Australia. Jadi untuk kaum itu loh. Jam aku ketemu Australia sering kan. Kula mira njeneng Ramadan niku lak kula saged kula antuk pengajaran Singapura. Karena aku ning kono rokok ning marak wis kaya ning Singapura. Jadi ono apa kanguru. Kita kan dengan HP wae ngajak tak apa-apa. Ya HP ini cross yang gaya. Asik sih syukur. Semua bulan HP. Ya ngono-ngono semua tengahnya makan lah. Ayo malah tak sabar itu makan sih kok mesti makan lah. Mau tak sih pengen anakmu suarane apik kaya kowe. Rek kala kumaten kulo bojomu kok cepet kene mik. Agak keras. Bagus.